mati isu bagaikan dalam bumi empat penjuru. Biar mati kau tetap kuburu, biar mati kau tetap kutunggu. Dalam hati hanya kamu, jadi ratu, jadi dewi hati. Walau ribut melanda bertahun, walau panas berapi bergurun, tidak mungkin langkah ini, aku diam dan terkunci mati. Penawar derita sang pencinta, kau bidadari dari langit tinggi titipan pencinta untuk beta. Kaulah purnama sinar-sinar cinta indah bermain menari dalam jiwa. Sinar-sinar cinta indah bermain menari dalam.